الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita masih atau belum menyelesaikan permasalahan ke-77, yang mana judulnya yang telah kita bahas sebagian sebelumnya adalah Iqtida'uhum biman la yasluh lil qudwah, tindakan mereka mengikuti atau meneladani orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi teladan. Dan kita telah baca sebelumnya bahwasanya di antara mereka adalah ada alim fajir. Di antara mereka terdapat para alim, orang berilmu tapi fajir. Ia menyembunyikan ilmunya atau berfatwa tidak sesuai dengan ilmunya, ya, karena tujuan-tujuan yang ada pada diri mereka. Ini ada di sebagian kalangan mereka. Dan kita telah membaca salah satu contohnya, ya, yang mana zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, ada sebagian dari kaum Yahudi yang ingin berhukum kepada Nabi SAW tentang masalah perzinaan. Lalu mereka menutupi serta menyembunyikan ayat rajam yang ada dalam kitab mereka. Ya, mereka baca bagian yang sebelumnya dan mereka baca bagian yang setelahnya. Namun karena di antara para sahabat Nabi SAW ada seorang yang mana dahulu adalah seorang imam, seorang ulama dari kalangan Yahudi, lalu ia masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, maka ia mengetahuinya, menegurnya, serta memberitahu kepada Nabi SAW bahwasanya ya mereka ia mengetahuinya, menegur orang Yahudi dan hal-hal tersebut, serta memberitahu kepada Nabi SAW bahwasanya mereka ya menyembunyikan ayat tentang rajam tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fahadha min tahrifi ulama'ihim li kalamillah, maka ini adalah di antara bentuk tindakan ulama mereka mengubah, menyelewengkan firman Allah taala. وَقَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَخْفُوا حُكْمَهُ, maka mereka telah berdusta Allah subhanahu wa ta'ala serta menutupi, menyembunyikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula celaan tertuju kepada orang-orang dari kalangan kaum muslimin, namun ia berdusta sama Allah ta'ala. Ia menyembunyikan hukum yang ia ketahui. Ia mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya, padahal ia meyakini salahnya perbuatan yang ia lakukan. Wa min tahrifihim, kata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, wa min tahrifihim, di antara bentuk mereka mengubah pula, ya, kalau tadi dengan cara menutupi atau menyembunyikan sebagiannya, ada pula yang mereka gunakan, ya, mereka mengubah sebagian lafaz dengan lafaz yang lainnya. Mereka mengubah sebagian lafaz dengan lafaz yang lainnya. Madzakarallahu annallaha amarahum ayyadkhulul baba sujjada. Apa yang pernah Allah taala sebutkan? Bahwasanya Allah merintahkan mereka, itu Bani Israel, untuk memasuki pintu kota, gerbang kota dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Wa yaqulu hatta, dan saat bersujud tersebut mereka sambil mengatakan hatta. Yani maksud dengan kata hatta adalah hatta anna khatayana, yaitu hapuskanlah, hilangkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk melakukan demikian. Fa'addalu hittah bi kalimati hintah. Ya. lalu mereka ganti kata hittah tersebut dengan kata hentah ditambah nun. Artinya jadi berbeda. Hittah artinya hapuskanlah dosa-dosa kami. Sedangkan hentah adalah jenis, diantara jenis gandum. Ya, mereka mengubahnya. Ya, mereka mengubahnya. Fazadu fi kalamillah ma laisa minhu, maka mereka menambah dalam firman Allah Taala apa yang tidak termasuk darinya. Mereka tambah dalam firman Allah Taala apa yang tidak termasuk darinya. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan, wa tahrif, dan makna dari tahrif, arti dari tahrif adalah wa ziyada fi kitabillah aw an-naqs min kitabillah aw tafsir kitabillah bighairi makna, menambah suatu kepada kitabullah, ya, tidak ada kata ditambahkan sebuah kata atau ditambahkan huruf dari huruf-huruf sehingga berubah maknanya. Aw an-naqs min kitabillah, atau lawannya, mengurangi sebagian kata yang mengurangi, mengganti makna dari kitabullah taala. Atau tafsir kitabillah bighairi ma'nahu. Atau jika tidak mampu untuk mengurangi secara lafaz, mengubah dan mengurangi atau menambahkan secara lafaz, mereka gunakan apa? Tafsir kitabillah bighairi ma'nahu. Mentafsirkan kitabullah bukan dengan makna yang diinginkan. Bukan dengan makna yang benar. Bukan dengan makna yang telah disebutkan para ulama, para salaful ummah, para pendahulu umat ini, bukan yang disebutkan dalam hadis-hadis, bukan yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang telah dipercaya oleh umat ini. Hadza huwa tahrif, inilah yang disebut dengan tahrif. Li'anna tahrif imma ay yakuna fil lafzi wa ay wa imma ay yakuna fil ma'na. Karena tahrif bisa jadi penyelewengan dalam lafaz-lafaz kitabullah, bisa jadi secara lafaz, bisa jadi secara makna, ya, bisa jadi secara lafaz, bisa jadi secara makna. Jadi jangan dikira bahwasanya selama lafaznya selamat, ya, tafsir apapun boleh digunakan. Tidak demikian, ya. Terkadang seorang ketika ingin menyusupkan pemikirannya yang sesat, ya, dan tidak, dan mereka tidak mampu untuk mengubah secara lafaz, mereka gunakan, ya, pengarahan kepada makna-makna yang sesat, kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan dalam kitab Allah, kepada makna-makna yang tidak ada dalil kepadanya, ya, kepada makna-makna yang tidak ada dalil terhadapnya, ya. Kalau dalam ilmu usul fikih, ya, ada yang namanya zahir, ada yang namanya muawwal. Zahir itu ketika nas menunjukkan kepada suatu makna, ya, lalu diambil makna yang jelas darinya, maka itu adalah lafaz yang, atau itu adalah makna yang zahir. Kalau diambil makna yang tidak jelas, yang kurang jelas, atau yang kemungkinannya lebih kecil, maka disebut dengan muawwal. Apakah boleh menggunakan makna yang muawwal? Boleh. Jikalau ada dalil terhadapnya. Jikalau ada dalil terhadapnya. Maka jikalau ada dalil tidak bermaksud tahrif. Akan tapi jikalau tidak ada dalil, atau syarat-syarat menuju kepadanya yang telah disebutkan para ulama, syarat-syarat membolehkan mengambil makna yang takwil atau makna yang muawwal tidak terpenuhi, maka ini bisa jatuh kepada tahrif, yaitu menggunakan atau mentafsirkan makna tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai makna yang benar. Wa ala halan namat kullu man yuhawil tafsir al-Qur'an awil ahadith bighayri ma'naha as-sahih min ajli nusrati madhhabi aw ittiba'i shahwati aw husuli mat'amihi au husuli matma'ihi. Dan dengan cara ini, yaitu dengan cara mensakwil secara makna, berjalanlah, atau ini jalan yang digunakan orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran ataupun hadis-hadis dengan selain maknanya yang benar, menggunakan takwil-takwil yang fasid, takwil-takwil yang rusak, ya, yang bertentangan dengan berbagai dalil, bertentangan dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in serta asba'ut tabi'in. Min ajli nusrati madhabihi, baik dalam rangka menolong pendapat mazhabnya, awit tiba'i syahwatihi, atau mengikuti syahwatnya, aw husuli matma'ihi, atau mendapatkan suatu hal yang ia inginkan. Ya, ia bengkokkan lafaz-lafaz, ia bengkokkan makna-makna ayat Al-Quran atau hadis. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan secara terang bahwasanya ini adalah suatu hal yang wajib, lalu ia berusaha mencari-cari, ya, membelok-belokkan sehingga mengatakan hadis ini tidak diterima secara lafaz. Atau ayat-ayat yang merupakan nusus, nas-nas yang zahir, yang jelas maknanya, ia bengkokkan kepada makna-makna yang tidak nampak tanpa menyebutkan dalil yang benar. Ini adalah bentuk tahrif. Ini adalah masuk dari bentuk tahrif. Qala ta'ala firman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan mereka, jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami juga beriman. Wa hadza huwan nifaq, dan ini masuk kemunafikan. Wan nifaq tahrifun nusus, wa tahrifun nusus thariqatul yahud, dan nifaq serta mengubah nas-nas, mentahrif, menyelewengkan nas-nas baik secara lafaz atau secara makna adalah termasuk dari jalan-jalan orang-orang Yahudi. Ya, yang mana sebagian mereka melakukan demikian untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Maka tidak boleh kita melakukan hal yang sama. Summa qala ba'daha, kemudian Allah Ta'ala firman setelahnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnut. Dan di antara mereka, yaitu di antara Al-Kitab, terdapat ummiyut, orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak mengenal baca tulis, la ya'lamuna al-kitaba illa amani, mereka tidak mengetahui dari Al-Kitab, dari kitab, kecuali angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan sungguh mereka hanya mengira-ngira. Haula humul ubbadul juhhad. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ubbadul juhhad, orang-orang yang ahli ibadah, akan tetapi dibangun ibadahnya di atas ketidaktahuan, di atas kejahilan, tidak mengilmui kemudian beribadah, akan tetapi beribadah saja tanpa mengilmuinya. Ya, sehingga terkadang apa yang Allah Ta'ala perintahkan tidak mereka lakukan, apa-apa yang Allah batasi tidak mereka ambil, apa-apa yang Allah larang terkadang terlewatkan atau diterabas oleh mereka. Kenapa? Karena tidak di atas ilmu. Ya. Jadi tidak cukup seorang rajin beribadah, tidak cukup demikian. Akan tapi, ia harus beribadah di atas ilmu. Ya. Harus beribadah di atas ilmu. Seorang yang rajin beribadah, akan tapi karena tidak di atas ilmu, malah jatuh kepada kebid'ahan. Bukannya beribadah, justru ia melakukan satu hal yang terlarang. Ya. Tidak cukup hanya semangat beribadah, akan tapi harus dibarengi dengan mengilmui hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ketika menyebutkan definisi dari takwa, ya, apa itu takwa? Sebutkan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa anta tuka ma'siyatillah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Apa itu takwa? Adalah engkau beramal Anta'mal bi ta'atillah. Adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurim minallah. Di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di atas ilmu pada. Di atas ilmu apa-apa yang Allah turunkan. Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terju sawabullah. Ya. Dalam rangka mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga hal. Pertama dia beramal. Kedua beramal di atas ilmu. Ketiga tujuan amalannya adalah ikhlas. Demikian pula dalam hal maksiat. Wa anta truka maksiatillah. Ia meninggalkan maksiat Allah ta'ala. Ala nurim minallah. Di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takhaf iqaballah. Karena takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dalam maksiat, ia harus meninggalkannya. Meninggalkannya di atas ilmu. Dan meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup seorang banyak beribadah, lalu ia meningkatkan ketakwaan. Kalau tidak dilakukan secara dengan ilmu, maka bisa jadi hal yang ia kira ibadah justru itu bukan hal yang diperintahkan. Kata Syaikh Shalafu dan haula umul ibadul juhal yaqra'una tsaurah lakin la ya'rifuna ma'naha. Mereka adalah para ibad yang jahil membaca Taurat akan tapi tidak mengetahui maknanya. Fayattakhiduhum haula immah wa hum juhal, maka mereka dijadikan para imam, para pemimpin, padahal mereka adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak berilmu. Fala yajuzul iqtida'u illa bi'alimin amil. Maka tidak boleh seorang mengikuti. Kecuali dengan seorang yang alim. Yang mengetahui ilmu dan juga amil. Mengamalkannya. Ha'ula'hum rabbaniyun. Mereka adalah para ulama rabbani. Wa kadzalika al-ubadul juhal la yuqtada bihim. Demikian pula para ahli ibadah yang jahil tidaklah diambil, tidaklah diikuti, tidaklah boleh diteladani. Wa in kana indahum zuhdun wa ibadah, walaupun mereka memiliki kezuhudan dan ibadah, walakinnahum ala ghayri thariqis sahih, akan tapi mereka tidak berjalan dengan jalan yang benar, ghayra huda minallahi subhanahu wa ta'ala, dan di tidak menurut petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Bahasan berikutnya diberi judul. Tanakuduhum fi mahabbatillah. Tanakudnya. Saling kontradiksinya mereka. Ya. Dalam pengakuan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Masalah Samina wa Sabungun, masalah ke-78. Da'wahum mahabbatullah ma'atarkihim syara'ahu. Tindakan mereka, mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dalam keadaan yang sama, mereka meninggalkan syariatnya. Fatalabahumullah, maka Allah Ta'ala menuntut mereka biqaulihi dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, katakanlah jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lanjut ayatnya adalah fasabi'uni. Maka ikutilah saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang disuruh mengatakan demikian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Artinya dia cukup mendakwakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Syarah berkata, Asyusulah fawzah fawzah ta'ala, min dalalil yahud aman syabahum da'wahum mahabbatullah ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Tindakan mereka di antara kesalahan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang serupa dengan mereka, tindakan mereka mengaku mencintai Allah ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang sama mereka menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamatu mahabbatillah itsiba'u amri. Padahal tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti apa-apa yang Allah ta'ala perintahkan. Ya. Kama qala syair, sebagaimana seorang syair berkata, law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu itu jujur, kamu akan mentaatinya. Kamu akan mengikuti perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai itu mentaati apa-apa yang ia cintai. Wa hadza kama fi qouli ta'ala, ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah sebutkan, jikalau katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kecintaan tidak boleh hanya merupakan pengakuan. Buktinya adalah ya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka besar kadar atau kecilnya kecintaan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinilai dari tindakan besar atau seberapa besar tindakan pengikutan ia kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahud wa nasara yaqul, maka orang Yahudi Nasrani mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa hibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaannya. وَمَا هَذَا يُخَالِفُونَ شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bersamaan itu mereka menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَذِبِهِمْ فِي دَعْوَاهُمْ, maka hal ini menunjukkan kedustaan mereka dalam pengakuan mereka. حَيْثُ طَالَبَهُمُ اللَّهُ بِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ يَدَّعُونَهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَذَلِكَ بِاتِّبَعِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menuntut mereka untuk menunjukkan bukti pengakuan cinta mereka, yaitu dengan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلُوا ظَهَرَ كَذِبُهُمْ, maka tatkala mereka tidak mengikutinya, nampaklah kedustaannya. Nampaklah kedustaannya. Demikian pula setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus dibuktikan dengan tindakan mengikuti syariat. Tindakan mengikuti syariat. Maka bagaimana bisa seorang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak diperintahkan dalam syariat, padahal telah kita ketahui cara-cara yang tidak diperintahkan dalam syariat adalah cara-cara yang tertolak dalam peribadatan. Bagaimana bisa seorang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang terlarang dalam syariatnya, dengan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau, ya, dengan hal yang tidak dicontohkan oleh beliau. Dalam sebuah hadis pernah disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Enggak ada orang yang lebih cinta kepada Nabi SAW melebihi para sahabat. Akan tapi apa kata mereka? Kami tidak pernah, atau sahabat itu mengatakan, kami tidak bangun ketika Nabi SAW datang, karena kami tahu Nabi SAW tidak menyukainya. Perhatikan, ini sebuah kaidah. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus dengan cara yang ia sukai, ya, harus dengan cara yang ia sukai. Maka kita tidak bisa mengada-adakan atau membuat sebuah cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara yang diada-adakan. Karena seandainya ini, ya, cara-cara diada-adakan ini adalah suatu hal yang dicintai oleh Nabi Sallam, tentu para sahabat sudah melakukannya. Tentu para sahabat sudah melakukannya. Jangan merasa kita lebih tahu cara mencintai Nabi Sallam dibandingkan para sahabat. Mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi Sallam. Wa kadzalika sufiyah, demikian pula sebagian dari kalangan kaum sufi atau orang-orang sufi, yubununa dinahum ala annahum yuhibbun Allah azza wa jalla wa yaquluna al-ibadah hiya al-mahabbah wa nahnu la na'budu Allah khawfan min narihi wa la tam'an min jannatihi wa innama na'buduhu li annana nuhibbuh. Demikian pula kalangan sufi, mereka membangun agama mereka dengan membangun atau menjadikan sandaran dalam agama mereka adalah keberadaan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun al-ibadah hiya al-mahabbah, dan mereka katakan bahwasanya ibadah adalah kecintaan. Wa nahnu la na'budu Allah khaufan min narihi wa la tam'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li annana nuhibbu. Kata mereka, saya tidak mencintai atau saya tidak mengibadah Allah karena takut neraka atau mengharap surga. Ya, kata mereka, ini bukan tujuan kami ibadah. Tujuannya apa? Innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Kami mengibadahi Allah Subhanahu wa taala karena kami mencintainya. Ini kata mereka. Ya. Tapi apakah tepat atau ketika kecintaan mereka diuji dengan hal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya? Diuji dengan pengikutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tepat? Tidak. Tidak. Demikian. Ma'annahum yukhalifuna syara Allah Subhanahu wa taala fa la yattabi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama yattabi'una masyayikhum. Bersamaan itu mereka tidak atau menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka justru mengikuti, ya, syekh-syekh di kalangan mereka, para pemimpin di kalangan mereka, ya, pada hal-hal yang jelas-jelas menyelisihi syariat Islam, dalam hal-hal yang jelas-jelas menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bisa mereka mendakwakan kecintaan ketika mereka menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ashabu turuq allazi yubayyunahum 'alaiha 'ala as-sam'i wa ta'alahum. Demikian pula mereka mengikuti para pemimpin tarekat yang mereka telah bai'at untuk mereka dengar, mereka taati. Wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma amaru. Dan bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh pemimpin tarekat tersebut tidak akan mereka tolak. Perintah apapun akan saya laksanakan. Ini terjadi pada sebagian kelompok kaum sufi, ya, sampai kepada hal seperti ini. Sampai kepada hal seperti ini. Ya. Hatta innahum yaqulun innal murid ma'a syaihi kal mayit baina yadi ghasilihi ma lahu tiyar wala lahu ghairun makhtarahu syaikhuhu. Bahkan sebagian dari mereka, ya, sampai mengatakan bahwasanya, ya, seorang pelajar atau seorang murid di hadapan gurunya, di hadapan pemimpin tarekatnya, itu seperti mayit, seperti sebuah mayit di hadapan orang yang memandikannya. Artinya mayit tidak ada kuasa lagi. Ya. Kalau tangannya diangkat oleh orang yang memandikan, maka tangannya terangkat. Kalau kepala diangkat, maka kepala terangkat. Mereka sampai seperti ini. Ya. Malah siar wala ghair makhtarau syekh. Artinya tidak ada pilihan apapun selain apa yang diperintahkan syekhnya. Syekhnya memerintahkan apapun meskipun itu salah atau benar, tetap harus dilaksanakan. Tetap harus dilaksanakan. Ini terjadi pada sebagian orang-orang sufi tersebut. Fa'ina tiba'al Rasul, maka di mana tindakan mengikuti Rasulullah SAW? Fahum kadibuna fi hadha da'wa, maka mereka berdusta dalam pengakuan cinta mereka. Walihada tahadullah jalla wa'ala haulai mudda'in li mahabbati bihadil ayah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fastabi'uni yuhibbukum Allah. Oleh karena itu Allah menantang mereka-mereka yang mengaku mencintainya dengan ayat ini, yaitu qul in kuntum tuhibbun Allah fastabi'uni yuhibbukum Allah. Ayat ini menjadi sebuah barometer sampai hari kiamat. Semua orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, barometernya adalah apa? Seberapa benar dan seberapa besar ia mengikuti sunnah perintah Nabi Muhammad SAW. Ini barometernya. Karena kalau setiap orang mengaku saya mencintai, ya, mudah. Semua orang bisa mengakuinya. Ya, semua orang bisa mengakuinya. Akan tapi bagaimana mengukur kecintaannya? Yaitu dengan seberapa besar pengikutan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa'alamatu mahabbatillah istiba' rasulihi SAW. Maka tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti rasulnya SAW. Faman wujidat fi hadha sifah fa'innahu shadiqun fi da'wahul mahabbah. Maka siapa yang temukan pada dirinya sifat ini, maka ia jujur dalam ya pengakuannya mencintai. Waman fukidah hadhi sifah wahia tiba'i Rasulullah SAW, fa'innahu kadhibun fi da'wahu. Dan siapa yang tidak terdapat sifat ini, yaitu tindakan pengikutan kepada Rasulullah SAW, maka ia dusta dalam seruannya, dalam pengakuan kecintaannya. Ya, berapa kali pun ia mengakui. Faqad dzakara subhanahu dalil mahabbah wa samaratuha fa dalilu tiba'i Rasulullah SAW wa samaratuha nailul mahabbah, nailul mahabbatillahi lil'abdi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyebutkan bukti kecintaan seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala serta buah darinya. Fadaliruha, maka bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa thamaratuha nailu mahabbatillah lil 'abdi wa maghfiratu dzunubihi. Dan buahnya, buah dari kecintaan yang benar, buah dari kecintaan yang dibuktikan dengan pengikutan kepada sunnah Rasulullah SAW adalah seorang mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta diampuni dosa-dosanya. Wakadzalika hadza yattariqu fi kulli man yadda'i mahabbata ar-rasul wa huwa la yattabi'uhu. Dan hal ini juga tertuju kepada setiap orang, ya, yang mengaku mencintai Rasul akan tapi tidak mengikutinya. Kaman yad'una mahabbatar Rasul wa yaktubuna fi shuhuf wal majallat, allimu auladakum mahabbatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum yabtadi'una al bid'ah wa yuhdithuna al mawalid wan nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana al bid'ah. Sebagaimana sebagian mereka mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menulis dalam berbagai ya koran-koran dan majalah-majalah, ajarkan anak-anak kalian mencintai Rasulullah SAW. Ini kata mereka. Mengaku bahwasanya mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Mengaku bahwasanya mereka bahkan ya menuduh orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dalam bid'ah-bid'ah mereka, tidak mencintai Rasulullah SAW. Wahum yabtadi'una al-bid'ah. Dalam keadaan itu mengaku mencintai Rasulullah, akan tapi mereka membuat bid'ah-bid'ah, mengadakan bid'ah, wayuhdithuna mawalid, mengadakan maulid-maulid, ya, mengadakan acara maulid. Wan Nabi SAW naha 'anil bid'ah, dan Nabi SAW, sedangkan padahal Nabi SAW telah melarang dari bid'ah. Ya, bagaimana bisa seorang mengaku mencintai Nabi SAW dengan cara yang Nabi SAW tidak sukai? Qawmi duna mahabbatahu wa yukhalifuna fi ihdathil bid'ah wal khurafat allati naha anha wa hadzara minha. Maka mereka ya mengaku mencintai Nabi SAW, akan tapi mereka menyelisihinya dalam mengada-adakan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat yang mana Nabi SAW melarang darinya, serta memperingatkan orang-orang darinya. Ya, maka ini adalah tantangan bagi mereka mengaku Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka menjauhi hal-hal yang bid'ah? Dan apakah mereka menjauhi, dan sebelumnya apakah mereka menjauhi hal-hal yang merupakan syirik? Ya. Nabi SAW dari awal dakwahnya sampai saat-saat sebelum meninggalnya, apa yang beliau ajarkan kepada manusia, hati-hati dari kesyirikan. Lalu ada orang yang mengaku mencintai Nabi SAW, akan tapi ia penuhi hidupnya untuk mengajarkan kesyirikan. Bagaimana bisa ia mencintai Nabi SAW? Atau ia mencintai Nabi SAW dengan cara-cara yang bid'ah, yang dilarang oleh Nabi SAW? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami itu dalam hal ibadah, yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru yang diada-adakan. Ya. Nabi SAW mengatakan demikian. Lalu seorang melakukan bid'ah-bid'ah, dan ia bahkan menganggap orang tidak melakukan bid'ah dengannya, bersamanya adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Ya. Sebaliknya, justru orang-orang yang sangat menjauhi bid'ah dan syirik, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang-orang yang membuktikan cintanya bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar dakwaan dan juga klaim, akan tapi terbukti dengan tindakan mereka menjauhi berbagai bid'ah dan sebelumnya menjauhi berbagai kesyirikan. Allah Ta'ala wa'ala wa'alam, insyaAllah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Ya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.